Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah Babu isbaghil wudu. Al-isbagh huwa bima'na al-itmam wal-ikmal. Bab yang menjelaskan tentang isbaghul wudu, disyariatkannya untuk menyempurnakan wudu. Artinya berwudu dengan cara yang lebih afdol, bukan hanya sekedar dengan cara yang wajib, karena adna al-wajib dalam berwudu apa? Perkara yang dengan itu minimalnya apabila dilakukan, ya dikatakan berwudu membasuh, mencuci, yaitu dengan apa? Hah? Apa? Ada yang tahu? Kapan kita dikatakan membasuh wudu selain kepala ya? Karena kalau kepala diusap. Dikatakan membasuh itu minimalnya cukup dengan bagaimana? Nah, imrarul ma mengalirkan air, ini batasan minimal. Dan ini pula makna dari apa? Takhfif al-wudu. Dalam bab sebelumnya kita sudah lewat tentang meringankan al-wudu. Bagaimana meringankan? Dengan tidak banyak di apa ini? Iskalnya jangan bahasa mengusap. Sebetulnya yang mengusap kalau bahasa Indonesia, namun bedakan mengusap agar tidak rancu ya. Kepala diusap. Berbeda dengan dibasuh. Ya. Diusap dengan air. Adapun anggota wudu yang lainnya, ya mungkin bahasa Indonesia disebut apa sih? Menggosok. Nah, mungkin ya. Ya, karena kalau mengusap khawatir entar dipahami seperti kepala. Artinya tidak perlu air langsung dialirkan, namun cukup air ada yang menempel di tangan. Nah itu menggosok ya. Tidak takhfif dalam bab sebelumnya lewat, boleh seseorang itu yukhafif al-wudu, meringankan wudunya, yaitu tidak perlu digosok terlalu atau sedikit saja, atau cukup bahkan dialirkan air. Nah, sekarang Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan tentang bolehnya meringankan wudu, mendatangkan bab yang setelahnya dengan bab yang menunjukkan kebalikan dari perkara tersebut, yaitu isbagh al-wudu. Al-isbagh yaitu menyempurnakan. Qala wa qala Ibnu Umar isbaghul wudu al-inqa. Kata Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dari Ibnu Umar. Apakah Imam Al-Bukhari bertemu dengan Abdullah Ibnu Umar? Hah? Apakah Imam Al-Bukhari bertemu dengan Abdullah Ibnu Umar? Naam. Salman? Tidak. Nah, Ibnu Umar apanya Imam Al-Bukhari? Gurunya atau guru-gurunya sahabat. Nah, Imam Bukhari ulah. Nah, jauh ya jaraknya antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Abdullah Ibnu Umar. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan qala Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar. Berarti apa? Al-Imam Bukhari membawakan asar Ibnu Umar ini tanpa sanad. Ya kan? Nah. Ini istilahnya kalau dalam ilmu hadis yaitu ta'liq. Digantung. Ini Imam Bukhari langsung ke Abdullah Ibnu Umar, digantung, tidak ada apa namanya rantai sanadnya, tidak ada. Namanya at-ta'liq. Namun baik, hadis mu'allak hukum asalnya hadis dhaif. Ya, hadisnya seperti ini, orang tidak bertemu dengan seseorang, terus dia orang ini langsung mengatakan qala fulan. Ya seperti ini sekarang. Al-Imam Al-Bukhari hidup di masa yang berbeda jauh, berkisar bisa 150 tahunan lebih jarak keduanya. Hukum asalnya ini hadis dhaif. Namun antum kalau mendapati dalam Sahih Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis atau asar ya yang seperti ini, itu menunjukkan sebetulnya Al-Imam Al-Bukhari itu berpandangan hadis tersebut sahih. Namun tidak disebutkan sanadnya karena tidak masuk dalam kriteria dan syarat yang diterapkan dan ditetapkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Kan syarat-syaratnya Imam Bukhari untuk membawakan hadis itu ketat sekali. Ya, selain rawinya tsiqah, sanadnya bersambung, banyak. Lebih ketat dari syarat Imam Muslim. Dari syarat-syarat ini apabila terpenuhi, baru kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya membawakan sanad. Nah sekarang Al-Imam Bukhari tidak membawakan sanad, namun dengan sigohnya itu sigoh jazm, bukan kila, bukan katanya, namun langsung waqala Ibnu Umar. Ya, ini artinya jazm, memberi, memastikan, makanya membawakan, namun tidak ada sanadnya. Sebabnya apa? Yang tadi. Ya, karena sanadnya tidak masuk dalam syarat-syarat Sahih Bukhari. Terbukti kalau kita telusuri apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sirah jazm seperti ini tanpa sanad, namun mengatakan qala Ibnu Umar atau qala Abu Hurairah atau bahkan mungkin qala Rasulullah, misal. Itu didapat di dalam riwayat-riwayat yang lain dengan sanad yang sahih, namun tidak mengikuti syaratnya Al-Imam Bukhari. Pasti dijumpai dalam riwayat yang lain. Ya, makanya dalam hadis ini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadis ini disambung, yaitu disebutkan sanadnya oleh Abdurrazzaq bin Hammam dalam musannafnya. Ya. Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam ini memiliki kitab hadis juga. Nah, ternyata di riwayatnya Abdurrazzaq ini ditemukan sanad dari hadis ini. Ya. Jadi ini kurang lebih yang berkaitan apabila dalam Sahih Bukhari disebutkan langsung sahabat atau langsung Rasulullah, dalam kondisi Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, itu menunjukkan Imam Bukhari berpendapat hadis itu sahih, namun sanad tersebut tidak masuk dalam kriteria Sahih Bukhari. Ya, dipahami ini ya. Nah, bukan berarti ketika tidak masuk sebuah hadis, apabila tidak masuk dalam syarat-syarat dan kriteria Sahih Bukhari, dikatakan hadis itu dhaif. Tidak. Yang namanya hadis sahih itu lebih luas dari apa yang dipersyaratkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, sehingga hadis sahih itu bukan hanya di Sahih Bukhari atau bukan hanya di Sahih Muslim, namun juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Wa qala Ibnu Umar isbaghul wudu al-inqa. Berkata Ibnu Umar, yang dimaksud dengan isbaghul wudu yaitu al-inqa. Al-inqa yaitu pembersihan. Ada makna menghilangkan kotoran dan yang lainnya. Pemurnian. Nah, seperti itu. Sementara berwudu itu tidak dipersyaratkan apa? Adanya pemurnian atau pembersihan yang bagus tidak dipersyaratkan. Seseorang ketika berwudu, air mengalir itu menyentuh semua anggota wudunya, itu sudah sah wudunya. Namun di sini sekarang Ibnu Umar ingin menjelaskan bahwa isbagh menyempurnakan wudu yaitu dengan al-inqa, yaitu otomatis. Ya, ketika seorang sempurna wudunya, berarti di situ juga ada makna apa namanya, dimurnikan, dibersihkan lebih. Nah, disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa yang namanya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, itu tidak mesti dengan berwudu tiga-tiga. Ya. Ketika dia berwudu sekali-sekali, namun dengan betul-betul ada dalek, yaitu digosok, ya, dan yang lainnya sempurna, walaupun sekali, itu sudah masuk dalam makna isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Fungsinya apa sih? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain, di antara yang Sahih Muslim, menyebutkan awala adullukum ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfau bihid darajat. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan pada suatu perkara yang dengan itu Allah akan yamhullahu bil khataya, Allah akan hapus dosa-dosa kalian, wa yarfau bihid darajat, dan Allah akan tinggikan derajat kalian. Tentunya para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab alaihi salatu wassalam, isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Apa perkara yang dengan itu Allah menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita? Isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika kondisi yang tidak nyaman. Maksudnya gimana? Apalah kita berwudu namun kita tidak nyaman? Musim dingin. Ya. Subuh, sudah musim dingin pas subuh. Nah, air ya sudah kan dingin sekali. Ketika kita melakukan isbaghul wudu dalam kondisi seperti ini, mendapatkan keutamaan yang tadi. Nah, walaupun bukan berarti tidak boleh kita berwudu dengan air hangat, boleh. Boleh. Nah, apakah boleh juga kita menyusahkan diri? Mungkin sangat mudah, atau di situ sudah ada air hangat, namun kita mencari yang lainnya. Nah, biar dapat keutamaan ini. Maka sebagian ulama menyebutkan enggak perlu. Namun kondisi itu sebagai kabar gembira bagi Ar-Rasul dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika seorang dihadapkan pada kondisi yang ya sudah adanya seperti itu. Nah, maka jangan khawatir, jangan enggan, karena pahalanya besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga kasratul khutaw ilal masajid, dengan banyak langkah ke masjid, sehingga yang rumahnya jauh-jauh jangan bersedih hati. Nah, bukan berarti kita akhirnya menjauhkan rumah kita misalnya. Rasulullah rumahnya di sebelah masjid. Namun itu tadi, ketika intinya kondisi apapun ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika jauh mungkin tidak nyaman, tapi dibalik ketidaknyamanan ada pahala yang besar. Nah, yang ketiga yaitu wantizarus shalah ilas shalah, menunggu sholat dari waktu ke waktu, tetap di masjid. Maghrib menunggu isya di masjid, berzikir, baca Quran dan yang lainnya. Nah, ini juga santri banyak-banyak mengikhlaskan niat, ya, menunggu antara sholat dengan sholat. Ini keutamanya besar, menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat. Makanya disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itulah termasuk bagian dari ribat fi sabilillah. Nah, berjaga-jaga. Nah, sehingga tidak ada ceritanya sesuatu yang tidak mengenakkan dan tidak mengasyikkan sebetulnya dalam kita beragama ini. Kalau kita tahu hakikat sebenarnya, ada apa kita merasa terpaksa misalnya? Ada apa kita merasa berat? Tapi memang ada, wajar perasaan kita berat. Namun ketika kita sudah mengetahui pahala, kita mengetahui keutamaan, akhirnya meringankan perbuatan kita. Nah, qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, Abdullah ibnu Maslamah al-Qa'nabi, min asbatin nas fi Malik. Al-Qa'nabi ini termasuk orang yang paling bagus, yang paling sikoh dalam meriwayatkan riwayatnya Al-Imam Malik. Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. An Malik. Siapa kunyahnya Al-Imam Malik? Nah, Abu Abdillah. Akhubat, siapa nama kunyahnya Al-Imam Ahmad? Al-Imam Malik, Abu Abdillah. Al-Imam Ahmad, Abu Abdillah juga. Baik. Al-Imam Syafi'i, Abu Qanita, Abu Abdillah juga. Nah, ahsantum, barakallahu fikum. Abu Hanifah, Abu Hanza, kunyahnya siapa? Namanya Abu Hamzah. Siapa Sofia? Siapa kunyahnya? Ya. Sudah, Abu Hanifah itu kunyah. Lahir. Nah. An Musa ibni Uqbah. Musa ibni Uqbah ini salah seorang tabi'in. An Quraib Maula ibni Abbas, wa Quraib juga tabiin. Berarti di sini tabiin meriwayatkan dari tabiin. An Usama ibni Zaid, Usama ibnu Zaid ibnu, Harithah. Nah, Usama ibni Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah ini ketika itu diangkat oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadi anak, ya, Sampai-sampai ketika itu sempat disebut, dipanggil dengan Zaid ibn Muhammad. Kemudian Allah hapus hukum ini. Anak angkat dihapus hukumnya, dari yang semula nasab juga masuk ke mahraman dan yang lainnya, diputus semua hubungan nasab, mahram dan yang lainnya. Makanya kemudian turun ayat, ya, hikmahnya Zaid ibn Harithah, gimana ayatnya? Falamma qada Zaidun watara zawajnakaha, ya, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Nah, istri dari Zaid ibn Harithah dicerai, akhirnya Allah menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas dari istri Zaid ibn Harithah, menunjukkan bahwa anak angkat bukan apa-apanya. Sehingga ketika misalnya punya istri dicerai, bapak angkatnya ya enggak ada masalah menikahinya, karena memang bukan apa-apanya. Seperti itu. Zaid ibn Harithah ini orangnya putih luar biasa. Wa Usama bin Zaid orangnya hitam. Nah, disebutkan dalam sirahnya seperti itu. Pernah suatu ketika bapak dan anak ini tidur bersama dalam satu kondisi yang tidak tampak dari mereka kedua, tak terlelap dan yang lainnya, memakai selimut dan yang lainnya, yang tampak hanya kedua kakinya. Baik. Tentunya apa namanya, warnanya sangat mencolok, ya. Namun datang seorang yang dalam ilmu orang Arab ini istilah ini adalah istilah yaitu kawafi atau kawfi, orang yang bisa melihat karena dari pengalaman, memang dari tajrubah, pengalaman luar biasa ini, paham bahwa fulan dari kabilah ini, fulan keturunannya ini. Nah, maka ketika ada seorang ahli ini, kofiyah ini, melihat kedua kaki ini, kedua pasang kaki ini, mengatakan hadza min hadza, fariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kaki ini dari kakinya ini, artinya keturunannya. Nah, Rasulullah akhirnya senang. Kenapa? Sempat ada tuduhan bahwa ini bukan anaknya. Nah, karena berbeda. Nah, walaupun pada kalau sekarang alhamdulillah, namun mungkin dulu dengan segala macamnya, kalau sekarang memang artinya memang terlalu majemuk orang ini, ya, ya biasa, bapaknya putih anaknya hitam, bapaknya hitam anaknya putih, banyak. Al-muhim, ini sedikit kisah tentang Usama bin Zaid. Nah, masih banyak nanti insyaallah kisah beliau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma dalam bab tentang manaqib as-sahabah. Annahu sami'ahu yaqul dzafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah hatta idza kana bisyi'bi nazala fabala. Kata Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Arafah. Ya. Berarti ini ketika haji. Dari Arafah berarti menuju ke apa? Muzdalifah, untuk mabit di Muzdalifah. Sampai di suatu jalan, ya, bisyi'bi, maka kemudian berhenti, singgah dan buang air kecil. Summa tawadda walam yusbighil wudu. Kemudian berwudu dan tidak menyempurnakan, artinya tidak melakukan isbagh, artinya meringankan wudunya. Fakultu as-salah ya Rasulullah. Maka kemudian Usama bin Zaid berkata kepada Rasulullah, apakah engkau mau sholat? Atau apakah ya Rasulullah sholat sudah waktunya datang? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, as-salatu amamaka, nanti sholat itu di depan, ketika nanti sampai Muzdalifah. Farakiba, maka kemudian naik lagi menunggangi tunggangannya. Falamma ja'al Muzdalifah nazala fatawadda'a fa'asbaghal wudu summa uqimatish shalah fa shalal maghrib. Maka ketika sampai di Muzdalifah, Rasulullah turun dari tunggangannya, kemudian berwudu fa asbaghal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Ya. Summa uqimatish shalah, kemudian qomat, ditegakkan salat. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam salat maghrib. Summa anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi. Summa uqimatil 'isya fa shalla. Nah, baik. Tadi ceritanya sampai di Muzdalifah, Rasulullah menyempurnakan wudunya, kemudian qomat untuk melakukan salat maghrib, ya kan? Selesai salat maghrib, masing-masing orang ini kan lagi haji ceritanya, ya, rombongan besar. Masing-masing orang itu menurunkan barang-barangnya dari bairnya. Bairnya diistirahatkan, ditambatkan, ya. Tambatkan barang-barang diturunkan. Summa uqimatil isya fa shalla. Kemudian setelah itu baru qomat melakukan salat isya. Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam salat berjamaah tentunya. Ya, wa lam yusalli bainahuma. Dan tidak ada salat di antara maghrib dan isya. Dari sini kisah ini para ulama mengambil istinbat, mengambil dalil bahwa yang namanya sholat jamak itu tidak harus mubasyarah, tawali, berurut langsung, ya. Karena di sini ceritanya ini lagi menjamak ini, ya, lagi menjamak sholat maghrib dan isya. Nah, sampai di Muzdalifah waktu isya, Rasulullah belum salat maghrib. Sampai di Muzdalifah sudah waktu isya, mau menjamak takhir maghrib dan isya. Salat maghrib, setelah salat maghrib, orang-orang persiapan unta-untanya ditambatkan, sudah barang turun, kemudian qomat untuk melakukan salat isya. Sehingga ini pendapat yang rajih. Boleh jamak, boleh, ya, artinya enggak harus, artinya juga enggak mustahab, namun boleh. Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita lagi ada sesuatu hal yang lainnya terpotong antara dua salat ketika ingin menjamak, labas, enggak ada masalah insyaallah. Taib. Barakallahu fikum. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kisah ini. Ana bacakan langsung bahasa Indonesianya. Faedah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, air yang digunakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam untuk berwudu di malam tersebut itu air zam-zam. Ya, hadis ini, kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal dalam ziyadahnya untuk kitab Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari hadis Ali bin Abi Thalib. Maka diambil faedah dari kisah ini, bantahan terhadap orang yang melarang penggunaan air zam-zam untuk bersuci. Air zam-zam itu sebagian mengatakan tidak boleh dipakai kecuali untuk minum atau mengusap dan yang lainnya. Namun untuk bersuci dan yang lain enggak boleh. Nah, maka dari kisah ini ada bantahannya. Ya, zam-zam dipakai untuk mengusap, dipakai berkumur-kumur, kemudian dibuang, boleh. Betul, air zam-zam merupakan air yang barokah, mubarak. Nah, afdalu al-miyah alal ard alal itlaq ma' zam-zam. Air terbaik di muka bumi ini itu betul air zam-zam. Namun bukan berarti kemudian air zam-zam tidak boleh dipakai untuk pemakaian yang lainnya. Bahkan ketika memang adanya air zam-zam, ya, mau buang air kecil, beristinja dengan air zam juga tidak ada masalah. Air biasa, memang air yang penuh dengan keutamaan. Namun bukan berarti kemudian tidak boleh difungsikan sebagaimana air-air yang lainnya. Ya. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal ya Aba Qais. Seperti salat apa? Salat mayit. Nah, kalau dengan salat mayit. Nah. Ngapain di jamak di situ? Ketika kita sudah turun sehingga ikuti saja salat walaupun boleh. Namun yang afdolnya mengikuti pada waktunya. Kita di Madinah, di Makkah ketika umroh, itu kan mesti sholat jenazah. Hampir bisa dipastikan 99,9999% setelah sholat 5 waktu itu mesti ada jenazah. Sehingga mesti sholat jenazah. Nah, seperti itu ya gambarannya. Bolehkah setelah sholat jenazah baru dijamak seperti itu? Allah alamana juga belum tahu. Namun kata di hadis itu menyebutkan walam yafsilu bainahu bisholat, tidak baik, tidak ada sholat di antara keduanya. Ya. Nah, kata Usama bin Zaid, selesai tadi cerita kisah menjamak salat tadi, ya. Terakhirnya apa? Walam yusalli bainahuma, tidak ada salat di antara keduanya. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua perlu diketahui, orang safar ada dalam dua kondisi. Kondisi pertama, dia safarnya memang safar sedang menempuh perjalanan. Ada yang seorang safar, dia nazil, artinya sudah sampai pada tempat tujuan namun belum kembali ke rumahnya. Kondisi yang pertama itu memang yang afdolnya dijamak. Qasar jamak. Dari Karawang ke Semarang perjalanan itu afdol jamak. Ya, namun ketika sudah sampai Semarang misalnya, dia di situ singgah sehari, dua hari, ya, tiga hari. Intinya dia masih ada perjalanan belum kembali ke Karawang misalnya. Itu yang afdol sholat pada waktunya. Nah, walaupun boleh untuk dijamak, namun yang afdol sholat pada waktunya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain. Nah, fadhal ya Abu Nawfal. Hukum asalnya sholat berjamaah itu wajib pada setiap kondisi termasuk safar. Namun memang orang yang musawir daun rukhsah. Ketika memang dia capek, betul capek, ya silahkan dia istirahat dan yang lain. Nah, namun ini kondisi tertentu. Hukum asalnya ketika mendengar azan, walaupun dia safar, wajib untuk menjawab panggilan, artinya datang salat. Jangankan safar, dalam perang saja, perang tetap disyariatkan sholat berjamaah. Makanya ada ayat tentang sholat berjamaah ketika perang. Ya, ini perang, kondisi mencekam, sholatnya gantian, tapi tetap berjamaah. Ya, tata caranya ada dalam ayat apa itu? Nah, idza aqamta lahumus shalah, apa itu surat apa? Nah, al-muhim berjamaah tetap Rasulullah dengan para sahabatnya. Ada yang berjaga-jaga. Nanti pada rokat satu selesai, yang berjaga-jaga masuk ikut bersama Rasulullah. Berjamaah tetap, ini perang, apalagi safar. Sehingga hukum asalnya, alas sahih, ini juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, Bahkan ketika safar pun tetap wajib apabila mendengar azan untuk menjawab panggilan tersebut. Hukum asalnya seperti itu. Namun memang ada keringanan lebih ketika dia capek, letih sekali dan yang lainnya, ya silahkan. Namun ketika tidak, Allah sahih tetap wajib untuk datang berjamaah. Baik. Akhir. Nah, datar dulu dulu. Sebetulnya ketika jarak di bawah 80 kilo itu dikembalikan kepada uraf setempat, itu teranggap safar atau tidak? Sini Jakarta, bagaimana uraf orang sini menganggapnya, apakah itu teranggap safar atau tidak? Seperti itu. Ketika teranggap safar, ya sudah dia mendapatkan hukum atau keringanan-keringanan sebagaimana dia safar. Seperti itu. Tinggal kita tanya saja orang Karawang. Jakarta safar apa enggak? Abu Khadijah. Safar. Hah? Safar. Nah, berarti ya fadl, silahkan. Mau dijamak. Yang puasa silahkan berbuka. Nah, dan yang lain-lainnya dari hukum-hukum safar. Seperti itu. Baik. Ah, fadhal ya Kahrubai. Nah. Termasuk wudu? Tetap wudu. Kan sudah lewat bab sebelumnya tentang bab takhfifil wudu. Wudu diringankan, tidak disempurnakan. Ya. Seperti itu. Ima dalam bentuk jumlah cukup sekali-sekali atau ima tadi itu. Enggak terus sampai digosok. Namun air mengalir kena semuanya misalnya. Itu takhfif. Nah, tetap Rasulullah berwudu wudu yang syar'i. Namun tidak sampai isbal. Tidak sampai sempurna. Artinya sempurna apa? Ya ringan, wudu yang ringan. Seperti itu. Nah. La. Hatta ketika ketika mukim. Antum ketika bab sebelumnya hadir? Enggak. Itu dalam bab sebelumnya dikisahkan kisahnya Ibnu Abbas ketika menginap di rumah Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga Rasulullah meringankan wudunya. Salat malam akhirnya bersama Ibnu Abbas. Nah, sehingga tidak dikhususkan hanya safar. Seperti itu. Meringankan wudu boleh ketika mukim pun boleh. Nah. Baik. Nah, terakhir ya, Akh Ayub. Khilaf antara ulama, apakah safar itu ada batasannya atau tidak ada? Banyak ulama di antara Syekh bin Baz, entah Syekh Utsaimin juga atau tidak, yang lainnya Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya menyebutkan bahwa yang namanya orang safar itu selama dia tidak ada niatan menetap di situ. Ya, menetap selamanya maksudnya, menetap untuk tinggal, ya, sebagaimana kampung halamannya, tidak ada niatan, itu masih dia dikatakan sebagai musafir, walaupun bertahun-tahun. Nah, pendapat inilah yang disebutkan kemudian diintikot oleh Al-Hajuri dengan apa? Madzhabul Iblis katanya. Kalau antum masih ingat dulu fitnah-fitnah zaman Al-Hajuri, ya di Damaskus sebagian thullabul ilm terkadang qasar salatnya walaupun sudah bertahun-tahun. Ada yang menjamak pada kondisi tertentu, ya. Banyak juga yang tidak melakukan sholat sunnah karena dia meyakini safar. Kemudian dikomentari oleh Hajuri, ini mazhab iblis katanya. Nah, enggak tahu bahwa ini pendapatnya dari zaman dahulu. Ulama kibar artinya pendapat yang berdasarkan dalil juga. Walaupun kalau anak pribadi sih cenderung ketika kita di suatu tempat memang walaupun niatnya sementara namun sudah cukup waktu yang lama, ya berarti sudah selesai tidak safar. Namun khilaf, silahkan mau ambil pendapat yang mana. Nah, seperti itu. Ibnu Umar ketika jihad fisabilillah tertahan di entah di Azerbaijan atau di daerah Kazakhstan seperti itu, mau pulang namun tertahan oleh badai salju berbulan-bulan. Nah, tetap dia musafir, dia tetap kondisinya safar. Nah, kalau yang seperti ini juga yang rajih, ya memang karena sudah mau pulang namun tertahan oleh kondisi, ya ini kita menunggu, ini musafir. Namun sudah belajar ke Yaman misalnya, ya memang dia nggak akan selamanya di Yaman misalnya. Mungkin dia setahun, dua tahun, tiga tahun. Apakah dikatakan tetap musafir tidak? Ini yang tadi khilaf. Kalau anak pribadi ya cenderung mengatakan, mengambil pendapat yang mengatakan ya sudah, ketika di situ dia sudah niat tinggal, walaupun tidak selamanya, ya berarti dia sudah mukim. Nah, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.